setia kepadamu peri penawar hatiku. Andainya kau mau menerima cinta suci ini, hanya satu dirimu yang ku rindu. Siang malam larut terbayang selalu. Tiada daya ku melupakan perasaan cinta yang terlahir jauh.